Oke, Dain, mau coba duet dulu aja. Biar semuanya pada dingin ya. Tetap goyang-goyang kembali. Cintaku takkan pernah berubah, masa demi masa kita berdua takkan pernah terpisah. Kau dalam cinta berlayar bahtera mengarungi samudra. Berhenti tujuan di pantai demi masa.